Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudhlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik negeriku bertauhid. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita keistiqamahan di dalam meniti jalan siratal mustaqim. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Aqidatul Tauhid yang ditulis oleh Al-Syeikh Al-Duktur Salih Ibnul Fauzan Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Pembahasan kita kali ini berjudul Aqwalun wa Af'alun Tunafi At-Tauhid wa Tungqisuhu. Ada perbuatan-perbuatan ataupun ucapan-ucapan yang ini bisa menafikan tauhid di dalam diri kita. Jadi bertentangan dengan tauhid. Ada ucapan yang biasa kita ucapkan, perbuatan yang terkadang dilakukan oleh sebagian orang, yang mana ucapan-ucapan tersebut dan juga perbuatan-perbuatan tersebut tunafi at-tauhid, bertentangan dengan akidah tauhid. Wa tungqisuhu, bahkan bisa mengurangi ya kadar tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada banyak sekali yang beliau sampaikan, ada sekitar 11 poin yang akan beliau sampaikan. Dan di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita memasuki poin yang pertama. Poin yang pertama di antara perkara yang bertentangan dengan tauhid adalah iddi'a'u ilmil ghaib fi qira'atil kaf wal finjan wa ghairihima. Di antara perkara yang bertentangan dengan tauhid adalah mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib. Jadi kalau ada orang yang mengaku bahwa dia mengetahui perkara-perkara yang gaib, dalam bentuk misalnya dia membaca garis tangan atau dia melakukan satu ritual-ritual tertentu dan dia mengaku bahwa dia mengetahui yang gaib, maka hal ini bertentangan dengan tauhid. Beliau berkata, al-muradu bil gaib, adapun yang dimaksud dengan perkara gaib, kata beliau, ma ghaba 'anil nas minal umuril mustaqbalah wal madiyah. Perkara gaib adalah perkara yang tidak terlihat oleh manusia, tidak bisa diterka oleh indera manusia. Ya, gaib sesuatu yang tidak terlihat. Baik itu terkait dengan perkara-perkara di masa depan ataupun terkait dengan perkara-perkara di masa yang lalu. Ini gaib. Yang akan datang itu gaib. Dan yang telah berlalu sebelum kita dilahirkan atau sebelum kita ada di muka bumi ini, itu pun perkara-perkara yang gaib. Wama la yarawnahu. Dan segala sesuatu yang tidak terlihat itu diartikan sebagai perkara yang gaib. Dan meyakini perkara yang gaib ini adalah bagian dari keimanan. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Perkara iman semuanya gaib. Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar, ini semua terkait dengan keimanan kita atas perkara-perkara yang gaib. Wa qad ikhtassallahu ta'ala bi ilmihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ilmu gaib ya menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara kekhususan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada seorang pun yang memilikinya, yaitu terkait dengan pengetahuan tentang hal-hal yang gaib. Ya, ini min khususiyatillah, di antara perkara-perkara yang khusus hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ada seseorang yang mengklaim mengetahui perkara yang gaib, sebenarnya dia telah mengambil satu bagian dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya beliau mengatakan bahwasanya iddia'u ilmil ghaib tunafit tauhid. Mengaku mengetahui perkara yang gaib itu bertentangan dengan tauhid. Tentunya di masyarakat kita populer orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, biasa disebut dengan istilah dukun atau misalnya paranormal atau tukang ramal dan lain sebagainya. Nah, mereka ini melakukan satu perbuatan ataupun mengucapkan ucapan-ucapan tunafit tauhid, yang bertentangan dengan tauhid. Seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dia mengklaim mengetahui perkara-perkara yang gaib. Karena perkara yang gaib tidak ada yang mengetahuinya illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita hidup di zaman di mana sebagian orang menggunakan aksesoris-aksesoris ulama, berpenampilan seperti orang-orang yang berilmu, menggunakan sorban, menggunakan peci, menggunakan pakaian-pakaian yang menandakan bahwa dia seorang muslim. Tetapi kita mendapatkan itu hanyalah kamuflase, hanyalah tipuan ya, untuk menipu manusia, sehingga manusia terjatuh ke dalam perkara-perkara syirik tanpa mereka sadari. Dan ini yang menjadikan zaman kita ini lebih berat daripada zaman-zaman sebelumnya. Kita mendapatkan di zaman-zaman sebelumnya atau di waktu-waktu yang lampau, dukun itu identik dengan pakaian berwarna hitam, ya, dengan misalnya memakai kalung tengkorak atau apa, ya, tinggalnya pun di pinggir-pinggir gunung, ya, di tempat-tempat yang pelosok pedalaman. Tapi kalau sekarang berubah, ya bro, berubah. Yang tadinya menggunakan pakaian hitam, sekarang menggunakan pakaian putih. Ya, yang tadinya tidak menampakkan syiar-syiar agama, hari ini mereka berselimut, ya, menutupi dirinya dengan pakaian-pakaian seolah-olah mereka orang-orang yang berilmu, padahal mereka tidak lebih dari dukun-dukun, ya, yang apa namanya, yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib. Jadi perkara yang gaib ini, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita buktikan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Naml ayat yang ke-65, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi as-samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim, qul laa ya'lamu man fis samaawaati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, kata Allah, katakanlah ya Rasulullah kepada umatmu, kepada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara-perkara yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di langit selain Allah tidak ada yang tahu yang gaib. Di bumi selain Allah tidak ada yang tahu yang gaib. Ayat ini memberikan kita faedah bahwasanya mengetahui perkara yang gaib merupakan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun, ya, walaupun beliau adalah manusia terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun beliau sampai kepada kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah, beliau tidak mengetahui perkara yang gaib. Allah firmankan dalam Al-Quran, Kul inni la a'lamul ghaib. Katakanlah ya Rasulullah, inni la a'lamul ghaib. Aku tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Bahkan jin sekalipun, mereka tidak mengetahui perkara yang gaib. Ya, bukankah kita membaca di dalam Al-Quran, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang sudah lama meninggal, tetapi saat itu jin tidak sadar atas kematian beliau alaihissalam, hingga ketika tongkat Nabi Sulaiman dimakan oleh rayap, ya, lalu Nabi Sulaiman jatuh tersungkur, maka barulah jin-jin itu menyadari bahwasanya Nabi Sulaiman alaihi salam telah meninggal. Oleh karenanya mereka berkata, walau mereka katakan, seandainya kita mengetahui perkara yang gaib, tentunya kita tidak berada di dalam kehinaan dalam waktu yang sangat panjang. Nabi Muhammad sebaik-baik manusia tidak mengetahui yang gaib. Begitupun jin. Jin tidak mengetahui yang gaib. Mereka berusaha mencari-cari berita dari langit. Kalau itu betul. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Dahulu kami, kata bangsa jin dalam surat Al-Jin, biasa duduk di langit mencari-cari berita. Ya, mencuri-curi berita, mencuri dengar dari langit. Dalam hadis dikatakan bahwa jin ini seperti ini. Seperti orang yang bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Ketika mereka mendengar sesuatu dari langit, maka mereka menyampaikannya kepada jin yang ada di bawah. Terkadang berita itu sempat mereka ucapkan, sempat mereka sebarkan melalui temannya yang ada di bawah, dan terkadang mereka tidak sempat mengucapkannya karena mereka dikejar oleh bintang-bintang. Walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabih waja'alnaha rujuman lisyayatin. Telah kami hiasi, kata Allah, langit-langit itu dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan bintang-bintang itu rujuman lisyayatin. Ya, sebagai alat untuk melempar jin, melempar setan. Ya, jadi ketika setan itu berusaha mencuri dengar, yang akan dia sampaikan berita itu pada akhirnya nanti melalui lisan dukun paranormal dan lain sebagainya, ada sebagian dari mereka yang tersambar oleh apa? Oleh bintang, ya, yang Allah jadikan sebagai apa? Sebagai alat untuk melempar setan yang berusaha mencari berita dari langit. Maka di sini beliau berkata, فَلَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَدْ يُطْلَعْ رُسُلُهُ عَلَى مَا شَاءَ مِنْ غَيْبِهِ لِحِكْمَةٍ وَمَصْلَحَةٍ. Dan terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan, ya, perkara-perkara yang gaib kepada para rasulnya. Ya, untuk apa ma'asirul muslimin? Lihikmatin wa maslahah. Untuk satu hikmah dan kemaslahatan. Dan yang seperti ini banyak. Misalnya dalam hadis Ibnu Abbas, ya, hadisnya sahih. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqabrain. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Kemudian beliau berkata, "Innahuma la yu'adzaban." Dua orang penghuni kubur ini sedang diazab. "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Dan keduanya tidak diazab dikarenakan sesuatu yang besar. Maksudnya dianggap remeh oleh manusia. "Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul." Adapun yang pertama, dia istinjaknya, ceboknya tidak bersih. "Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah." Adapun yang lain, ya, diazab di dalam kubur karena berjalan sambil mengadu domba di tengah-tengah manusia, memecah belah manusia. Rasul tahu kondisi orang yang ada di dalam kubur untuk apa? Li hikmatin wa maslahatin. Untuk satu hikmah dan kemaslahatan, yaitu menjelaskan satu i'tiqad, satu keyakinan kepada umatnya tentang kepastian adanya nikmat dan azab kubur, tentang kepastian adanya fitnah kubur. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau alimtum ya au lau ra'aitum ma ra'aitu ya au lau alimtum ma alimtu la baqaitum katsira wa la dhahiktum qalila." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui dari kehidupan akhirat, dari surga dan neraka, tentunya kalian akan lebih banyak menangis dan sedikit tertawa. Jadi terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada para rasulnya perkara-perkara yang gaib. Untuk apa ditunjukkan? Limaslahatin wali hikmatin. Ya. Dikarenakan adanya kemaslahatan bagi manusia dan adanya hikmah yang hendak ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi para rasul pun tidak tahu. Kalau bukan mereka diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karenanya ada kisah ya, dalam hadis itu kisahnya Ibnu Sayyad yang konon di zaman Rasulullah diisukan sebagai dajjal. Para sahabat mengisukan Ibnu Sayyad ini dajjal. Apakah Rasul langsung tahu kondisi Ibnu Sayyad? Tidak. Beliau melihat, memantau ya, sampai akhirnya beliau berkesimpulan Ibnu Sayyad hanyalah seorang dukun. Ya, lalu dikatakan, "Wahai Ibnu Sayyad, kalau memang engkau adalah memiliki ilmu, jelaskan atau sebutkan apa yang aku simpan di hatiku." Jadi Nabi menyimpan kata di dalam hatinya. "Kalau engkau mengetahui perkara yang gaib, wahai Ibnu Sayyad," kata Nabi, ya, "sebutkan apa yang aku simpan di hatiku." Maka saat itu Ibnu Sayyad berkata, "Yang kau simpan adalah duh, duh, dal dan kha, duh." Maka Rasulullah berkata, "Oh, kalau begitu aku tahu siapa engkau. Artinya engkau bukan dajjal, engkau manusia biasa, engkau adalah seorang dukun." Ya, karena yang disimpan oleh Nabi bukan duh, tetapi duhon. Dal, kha, alif, nun. Tapi yang bisa dia tebak hanya duh. Jadi informasi dari jinnya apa, dari setannya apa, sepotong. Artinya Nabi Muhammad sekalipun beliau tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali sebatas yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Allah katakan, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada." Dialah Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib, dan dia tidak menampakkan perkara yang gaib itu kepada seorang pun di antara hambanya. Illa manirtadha min rasul. Kecuali kepada orang-orang yang dia ridhoi dari kalangan para rasul. Dan rasul sudah ditutup dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu tidak ada lagi seorang pun yang ditunjukkan oleh Allah perkara-perkara yang gaib. Tidak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita wajib waspada, ya. Kita wajib berhati-hati ketika ada sebagian orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau berkata, makna dari ayat ini, la yattali ala syai'in minal ghaib illa man istafahu li risalatihi. Maknanya, tidak ada yang bisa mengetahui, melihat perkara yang gaib, kecuali orang-orang yang Allah pilih untuk mengemban risalah. Fayuzhir ala ma yasha'u minal ghaib. Dan Allah tampakkan atas mereka dari apa-apa yang Allah kehendaki berupa perkara gaib. Li'annahu yustadallu ala nubuwatihi bil mu'jizat. Karena dengannya mereka para nabi berdalil atas kenabian mereka dengan mukjizat-mukjizat yang Allah nampakkan. Artinya perkara yang gaib itu sebagai satu mukjizat. Rasulullah ditanya tentang Zulqarnain misalnya, maka beliau menceritakannya. Rasulullah ditantang oleh orang-orang musyrik untuk menjelaskan Masjid Al-Aqsa, menjelaskan Yerusalem, maka beliau menceritakannya sebagai satu mukjizat. Ya, sebagai satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allati minha al-ikhbaru 'anil ghaib. Di antara bentuk mukjizat tersebut, para nabi dan rasul mengabarkan perkara-perkara yang gaib. Alladhi yatla'uhu Allahu 'alaihi, yang mana Allah tampakkan kepada mereka. Wa hadha ya'ummu ar-rasulu al-malaki wal bashari. Dan ini mencakup, jadi Allah berikan ilmu yang gaib, Allah tunjukkan ilmu yang gaib baik kepada rasul dari jenis malaikat atau dari jenis apa manusia. Wala yattali ghairahuma lidalilil hasr. Dan tidak ada yang bisa melihat perkara yang gaib, ya, kecuali mereka. Artinya hanya dua jenis makhluk ini yang terkadang Allah tampakkan di hadapannya perkara-perkara yang gaib. Adapun selain mereka, misalnya kita manusia, tidak ada yang bisa, manusia biasa. Tapi Ustaz, sering kita dengar misalnya ada orang yang memiliki indera yang keberapa, indera keenam, indigo atau apa istilahnya, ya, dia bisa melihat. Itu Allah alam bisawab, ya. Bisa kita katakan itu sebagai satu, saya cenderung mengatakan itu sebagai satu gangguan. Jadi orang yang mengalami hal itu sebenarnya orang yang sedang diganggu oleh jin. Jadi jin itu ingin mengganggu dia, atau syaitan itu hendak mengganggu dia, menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk dia menampakkan dirinya dengan bentuk-bentuk yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang mereka punya tugas untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang mereka menampakkan dirinya dalam bentuk seorang wanita, atau dalam bentuk seorang kakek yang sudah tua, atau dalam bentuk hewan dan lain sebagainya. Dan ini bagi saya bukan kelebihan, tetapi sesuatu yang harus diobati. Bagaimana cara mengobatinya? Tentunya dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak membaca Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, dan melakukan ruqyah mandiri. Ya, kita meruqyah diri kita sendiri. Dan itu terjadi dalam beberapa kasus, seorang anak yang mengalami kasus ini, kemudian ibunya membiasakan sebelum tidur membaca ayat-ayat ruqyah seperti ayat kursi, al-mu'awwidzatain, al-falaq, dan an-nas, lalu membaca misalnya doa-doa Rasulullah, a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, sembuh. Ya, karena di antara keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَإِنَّهُمْ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. Bahwasanya jin itu, ya, bisa melihat kalian, sedangkan kalian tidak bisa melihat mereka. Itu keyakinan. Itu ayat Al-Quran. Jadi jin melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Itu keyakinan. Karena itu adalah ayat yang ada di dalam Al-Quran. Maka kita wajib berpegang teguh kepadanya. Adapun klaim-klaim mengaku bisa melihat, memiliki indera yang keenam, ini saya katakan harus diobati dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak ta'awuz, memohon perlindungan kepada Allah, memperbanyak menuntut ilmu, khususnya ilmu akidah, ilmu tauhid. Begitupun orang yang mengenai apa terkena apa namanya hal ini, yaitu merasa sering melihat sesuatu yang gaib, hendaknya dia melakukan apa ruqyah mandiri, yaitu meruqyah dirinya sendiri dengan misalnya membaca surah Al-Baqarah atau membaca Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas, dan membaca surat-surat yang lain yang merupakan ayat-ayat yang biasa digunakan untuk ruqyah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Faman idda'a 'ilmal ghaibi bi ayyi wasilatin minal wasail ghayra man istathnahu Allah min rusulihi fahuwa kadhibun kafirun." Maka siapapun yang mengaku mengetahui perkara yang gaib dengan cara apapun ya kecuali yang dikecualikan oleh Allah, yaitu para nabi dan rasul, maka orang itu adalah pendusta dan orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa yang mengaku mengetahui perkara yang gaib beliau anggap sebagai orang yang kafir kepada Allah? Karena dia telah mengingkari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa perkara yang gaib adalah kehususan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, kata Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya di sisi Allah perkara kunci-kunci perkara yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa'un idda'a dhalika biwasitati qira'atil kaf awil kahanah awis sihir awit tanjim. Sama saja dia mengaku mengetahui perkara yang gaib melalui perantara membaca garis-garis tangan, atau melalui ritual-ritual perdukunan, atau ritual-ritual ilmu sihir, atau ritual-ritual ilmu nujum, au ghairu dzalik, ataupun ritual-ritual yang lain. Wa hadzal ladzi yahsulu min ba'dil musya'wadzina wad-dajjalin, dan inilah yang terjadi atas sebagian pendusta, ya orang-orang yang menyimpang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang membuat khurafat, orang-orang yang membuat kebohongan-kebohongan ya kepada manusia. Minal ikhbari an makanil asya al mafqudah, terkadang mereka membicarakan tempat dari barang yang hilang. Wal asya al ghaibah, dan terkadang mereka pun menebak-nebak tentang sesuatu yang tidak terlihat. Ya, di sana ada makhluk ini, di sana ada makhluk ini, ada pesawat jatuh, lalu yang dicari bukan apa namanya, bukan menggunakan alat-alat yang dimiliki oleh manusia, malah memanggil dukun misalnya. Sempat viral ya, beberapa bulan yang lalu ada seorang anak SMP, tiga orang itu ya, yang naik ke salah satu gunung, namanya Gunung Piramid atau apa kan. Mereka berangkat naik ke atas gunung setelah ujian sekolah, lalu tiba-tiba kabut turun ya. Lalu anak ini buru-buru turun dari gunung tersebut, yang dua orang berjalan bersama, yang satu jalan terlebih dahulu di depan. Tiba-tiba saja yang satu itu hilang, yang dua selamat pulang ke rumah. Wah, mulailah spekulasi di masyarakat. Ada yang mengatakan begini, dukun ini. Kalau kita lihat, saya mengikuti di media sosial, itu kita melihat, Masya Allah, banyak sekali ramalan-ramalan. Itu diculik oleh ratulah, itu diculik oleh inilah. Kalau dalam waktu 10 hari tidak diketemukan, tidak akan pernah ketemu lagi. Ah, macam-macam sekali. Dan ini menunjukkan betapa lemahnya. Dan kalau kita lihat yang menonton video tersebut, itu ratusan, puluhan ribu orang. Ini menunjukkan apa? Tugas kita mendakwahkan tauhid, mengajarkan manusia bahwa perkara yang gaib hanya diketahui oleh Allah, masih sangatlah besar. Ya, ini masih sangat urgen sekali, masih sangat penting sekali kita mengingatkan kaum muslimin agar mereka berhati-hati dengan orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, padahal di antara akidah Islam kita meyakini perkara yang gaib hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemana-mana ma'asirul muslimin, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji

Ada pertanyaan yang pertama, saya ada anak perempuan, dia berteman dengan anak perempuan Nasrani. Mereka pernah tidur bersama, apakah tidak berdosa saya sebagai ibu? Wallah alam bisab, ya hukum asalnya kalau sekedar itu perkawanan biasa tidak masalah. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala melarang kita menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sebagai teman dekat kita. Ya, teman setia kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya min dunil mu'minin. Ya, oleh karenanya lebih baik kita mengingatkan anak kita agar dia bisa berhati-hati, dia tetap berbuat baik kepada temannya tersebut, mudah-mudahan itu bisa menjadi sebab dia mendapatkan hidayah, tetapi hendaknya bisa artinya menjaga jarak, dalam arti harus bisa membedakan mana perkara dunia, mana perkara agama, mana yang dilarang, mana yang diperbolehkan. Rasulullah pun berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, beliau menjenguk orang Yahudi yang sakit misalnya, dan beliau berinteraksi dengan cara yang baik kepada siapapun selama mereka tidak menunjukkan permusuhannya yang terang-terangan dan tidak menunjukkan kebencian dan tidak memerangi kita. Allah alam bisawab. Ada penelpon, Pak Abdurrahman di Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Pak Dika, saya mendapati di kalangan umat Muslim ini banyak. Apabila ada menyelenggarakan satu acara, dia khawatir terjadi hujan, maka dia mendatangi yang dianggap orang pintar. Iya. Lalu dia mendatangi orang pintar dan meminta agar tidak terjadi hujan, ataupun ada hujan turun dipindahkan ke tempat lain, atau tidak terjadi hujan. Ini akidah ini batal, batal atau tidak, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, Allah bisab, ya itu termasuk perkara yang tunafi at-tauhid. Ya, meyakini adanya yang mengatur hujan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini adalah perkara yang menafikan tauhid. Sebagaimana kita ketahui di antara keyakinan di antara bagian dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah adalah Ar-Rabb. Ar-Rabb itu yang maha mengatur alam semesta. Allah itu yang maha mencipta, dia pula yang maha merajai, dan dia pula yang maha mengatur. Ya, jadi di antara tauhid kita kepada Allah adalah kita meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang mengatur segala urusan di langit dan di bumi. Ya Allah, yudabbirul amra, dialah yang maha mengatur. Ya, yang maha mengatur hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik itu mengatur hujan, mengatur panas, mengatur musim, mengatur rizki, ya itu semua adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memanggil pawang hujan atau yang sejenis dengannya dengan harapan hujan itu bisa dia pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, tentunya ini bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan akidah. Ya, kita meyakini bahwasanya hujan itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa mengaturnya selain Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan pengaturan hujan kepada selain Allah, sama saja kita meyakini ada yang memberikan rizki selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini pelanggaran yang sangat fatal, ya, pelanggaran di dalam masalah akidah. Dalam hadis dikatakan, pagi ini kata Rasulullah, ada di antara kalian yang beriman kepada Allah, ada juga yang kafir kepada Allah. Begitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang beriman kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang berkata, mutirna bifadlillahi ta'ala. Kita mendapatkan hujan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mereka adalah mukmin kepada Allah, kafir kepada bintang. Adapun orang yang mengatakan tadi malam hujan dikarenakan bintang A, bintang B, dikarenakan fulan, dikarenakan illan dan lain sebagainya, maka dia telah kafir kepada Allah dan dia beriman kepada bintang, dia beriman kepada manusia. Ya, itu pernah kita bahas di dalam pembahasan kitab tauhid. Allah katakan, Allah katakan dalam Al-Quran, yu'minuna bi ni'matillahi thumma yunkirunaha. Mereka meyakini nikmat itu berasal dari Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Yaitu menisbatkan hujan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dalam Islam, kita tidak boleh meyakini sama sekali adanya pawang hujan. Ya, kalau terjadi kekeringan, bukan kita datang ke pawang hujan. Tetapi kita melaksanakan salat istisqa, meminta hujan kepada pemilik hujan, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ketika hujan itu terus menerus turun sehingga terjadi longsor dan banjir, kita pun memohon kepada Allah agar menahan hujan tersebut. Baik dikarenakan hujan tidak turun ataupun dikarenakan hujan terus menerus, kedua-duanya kita minta kepada Allah. Dan itu terjadi pada masa Rasulullah. Anas bin Malik bercerita bahwasanya satu ketika Nabi berkhutbah di hari yang sangat terik panas sekali. Awan tidak ada tanda-tanda mendung. Datanglah seorang A'rabi, seorang Badui berkata, ya Rasulullah, halakatil amwal. Ya, harta kami sudah hancur. Ya, karena kekeringan yang begitu panjang. Berdoalah kepada Allah agar ia menurunkan hujan. Maka Nabi pun mengangkat tangannya berdoa. Yang tadinya awan itu terang, terik, tiba-tiba saja dari belakang Nabi datang awan yang gelap, datang awan yang sangat hitam, turunlah hujan. Di Jumat kemudian Nabi pun berkhutbah, tiba-tiba orang itu datang lagi, ya Rasulullah, hujannya terlalu banyak. Hujannya terlalu banyak. Ya, rumah-rumah rubuh, jalan-jalan terputus, hewan-hewan terbawa arus. Berdoalah kepada Allah agar hujan itu dihentikan. Maka Nabi pun berdoa, maka berhentilah hujan. Jadi, meminta hujan kepada Allah. Memohon agar hujan itu berhenti kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau engkau memohon pertolongan, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada seorang pun, tidak ada yang mengabulkan doa kecuali Allahu Azza wa Jal. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Ada seorang muslim, bahkan dia taat beribadah, namun dia juga percaya pada jimat-jimat, keris, pusaka, dukun, dan tanpa disadari bahwa perbuatan jatuh kepada kesyirikan karena kebodohan, sampai dia meninggal dunia, apakah amalnya diterima? Allah alam bisawab, kita hanya bisa menghukumi yang zahir saja. Kalau memang dia rajin beribadah tapi dia datang ke dukun, dia percaya sihir, dia menyimpan benda-benda pusaka, jimat dan lain sebagainya, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih, wa yaghfiru maduna dhalika lima yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Di ayat yang lain Allah berfirman, La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau menyekutukan Allah, niscaya akan sia-sia, terhapus semua amal ibadah yang kau lakukan. Dia sudah meninggal. Ya, masalah dia tahu atau tidak tahu, ya sudah meninggal. Bagaimana kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah mungkin di zaman seperti kita ini, ya, kita tidak tahu ini, kita serahkan kepada Allah. Tetapi kita sulit membayangkan di tahun 2019 ada orang yang tidak tahu perdukunan itu haram, jimat-jimat itu haram, benda-benda pusaka itu tidak memiliki kekuatan. Ini kita sulit membayangkan, apakah mungkin ada orang yang seperti itu? Ya, ini sulit kita membayangkannya. Karena ini barangkali hari ini yang namanya perdukunan itu sudah menjadi perkara yang dimaklumi bahwa dia adalah bertentangan dengan akidah. Tetapi kalaupun kita ragu apakah dia sudah tahu atau belum, ya dia sudah meninggal, kita tidak bisa membahasnya, ya sudah biar nanti diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita hanya bisa menghukumi yang zahir, bahwa siapa yang mendatangi dukun tidak diterima salatnya 40 hari. Ya, siapa yang mendatangi dukun lalu meyakininya, maka dia telah mengingkari Al-Quran. Itu yang bisa kita pahami dari kondisi orang tersebut. Adapun masalah ternyata dia belum tahu dan lain sebagainya, Allah alam bisawab, ini perkara gaib yang sulit untuk kita bahas, sulit untuk kita sampai kepadanya, karena ini masalah pikiran manusia, masalah ilmu manusia. Ya, tetapi sekedar kita menegakkan hujah kepadanya, kita katakan, kenapa Anda datang ke dukun? Bukankah Rasulullah bersabda seperti ini, seperti ini? Wajib. Itu wajib. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Apakah doa itu bisa merubah takdir? Ya, doa bisa mengubah takdir. Ya, karena Allah telah menakdirkan doa mengubah takdir. Jadi bukan karena doa itu otoritasnya lebih tinggi dari Allah, bukan. Bukan karena doa otoritasnya lebih tinggi dari Allah, tetapi karena doa itu adalah permintaan kita kepada Allah, dan Allah telah menentukan, menggariskan bahwa siapa yang berdoa, Allah pasti akan kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Maka teruslah berdoa meminta kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Allah alam bissawab. Ada hamba Aceh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, saya mau bertanya Ustaz. Saya seorang ibu, sudah tua, sudah umur 70 tahun lebih. Jadi sekarang saya habis dioperasi berpancar-pancar penyakit. Sekarang saya habis dioperasi terjepitnya saraf di tulang belakang. Jadi kaki saya sudah lemah. Baik. Dari lutut sampai ke bawah kan. Yeah. Jadi sekarang saya sholat sambil duduk. Jadi walaupun kadang-kadang saya berusaha untuk takbiratul ihram salat fardu sambil berdiri dan ruku bisa sampai ruku. Habis itu kalau sujud saya nggak bisa sujud ke lantai. Baik. Sujudnya saya letakkan meja belajar di depan, saya sujud di atas meja. Habis itu kalau salat fardu, kalau tapi kalau salat sunat saya takbiratulnya, takbiratul ihramnya sambil duduk. Bisa. Habis itu kalau saya setiap hari berusaha mengaji, kalau mengaji saya letakkan air di satu botol di depan di pangkuan saya. Saya diri ada nama-nama, kalau sampai di nama-nama Allah saya hembus di air ya tersebut. Habis ngaji saya bertawasul bahwa air ini biasa jadi obat untuk kesembuhan saya, supaya saya bisa sholat seperti dicontohkan oleh Rasulullah. Apakah itu salah? Baik. Itu saja Ustaz. Barakallah Ibu. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ibu keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita semua dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ibu ya, dan untuk siapapun yang mengalami apa namanya kondisi yang sama, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Ya fattaqullaha mastata'tum. Ya bertakwalah semampu kalian, sebisa kalian. Apa yang ibu lakukan insyaallah sudah benar ya, bahwasanya kalau ibu masih mampu berdiri maka berusahalah untuk sholat berdiri, walaupun misalnya ketika akan sujud karena kondisinya tidak memungkinkan lagi, boleh dalam kondisi duduk, atau misalnya tadi meletakkan sesuatu di depan agar kita bisa meletakkan kening kita ke meja atau yang lainnya, itu insyaallah sudah benar, sudah sesuai dengan tuntunan syariat. Ya begitupun tadi kalau sholat sunnah, ibu tidak berdiri tapi ibu duduk, itu tidak masalah. Karena memang kenyataannya dalam Islam begitu ya. Kalau sholat wajib, selama kita masih mampu berdiri, berdiri. Tapi kalau sholat sunnah, baik mampu ataupun tidak mampu berdiri, boleh kita duduk. Walaupun kata Nabi, setengah pahalanya daripada kita sholat berdiri. Ya. Apa yang ibu lakukan sudah benar. Kemudian ibu biasa membaca Al-Quran. Lalu ibu pun sembari ibu membaca Al-Quran, ibu letakkan air di depan ibu, lalu ibu tiupkan setelah membaca Al-Quran itu kepada air, lalu ibu minum, ibu niatkan mudah-mudahan itu bisa menjadi obat untuk ibu. Itu pun saya lihat tidak ada masalah di situ. Ya, tidak ada permasalahan apapun ya. Karena memang Al-Quran ini adalah obat. Ya wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami telah turunkan dari Al-Qur'an ini obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah sabarkan ibu, Allah kuatkan ibu, dan Allah berikan kesehatan untuk bisa kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan normal. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Rantau Prapat, Sumatera Utara. Apa hukumnya bagi orang yang mengirimkan sihir bagi seseorang dia benci karena sesuatu hal bagi dukun dan yang membuat, dan terkadang sihir yang dikirim sampai membuat seseorang sakit dan meninggal dunia. Bagi korban apa mendapat pahala? Baik, wallahualam bissawab ya. Terkait dengan sihir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Laisa minna man sahara au suhira lah." Bukan termasuk ke dalam golonganku orang yang melakukan sihir atau orang yang mendatangi tukang sihir yang minta tolong kepada tukang sihir. Itu bukan termasuk ke dalam umat Nabi. Dalam riwayat yang lain Rasulullah berkata, "Man atakahinan au sahiran au arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang mendatangi dukun atau tukang sihir atau paranormal, lalu dia bertanya, lalu dia percaya, sungguh dia telah kafir terhadap Al-Quran. Artinya dia sudah mengingkari Al-Quran. Kenapa orang yang mendatangi tukang sihir dianggap ingkar kepada Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah ayat 102, Allah secara tegas mengharamkan kita mempelajari apalagi mengajarkan Al-Quran. Bahkan di ayat tersebut Allah memponis kafir baik orang yang mengajarkan sihir atau yang mempelajari sihir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman." Mereka mengikuti apa-apa yang dibacakan oleh setan pada masa kerajaan Sulaiman. "Wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru." Dan sesungguhnya Nabi Sulaiman tidak kafir kepada Allah. Tetapi yang kafir kepada Allah adalah syaitan. Yu'allimunan nasa sihir. Mereka mengajarkan manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bibabil Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan atas dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan dua malaikat ini tidak mengajarkan sesuatu apapun kecuali sebelumnya mereka berkata, sesungguhnya kami adalah ujian dari Allah untuk kalian, fala takfur, jangan sekali-kali kalian kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat Allah berfirman, walaqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka sudah tahu, seandainya mereka tetap mempelajari ilmu sihir, maka kelak mereka di akhirat tidak memiliki bagian apapun. Jadi di ayat yang mulia ini, Al-Baqarah 102, Allah memberikan label kafir kepada yang mengajarkan dan orang-orang yang mempelajari ilmu sihir. Lalu bagaimana kaitannya dengan korban? Lalu dia misalnya sakit, apalagi sampai meninggal. Tentunya dalam Islam ya, hukuman tukang sihir ini sangatlah berat. Dalam satu riwayat dikatakan Rasulullah bersabda, "Haddus sahiri darbatun bisayf." Sesungguhnya hukuman bagi orang yang melakukan sihir adalah hukuman mati, darbatun bisayf. Hukuman mati. Ini karena apa? Ini madorotnya besar sekali. Dalam beberapa kasus ada orang yang sampai meninggal melalui wasilah ilmu sihir. Ada orang yang saling mencintai menjadi saling membenci. Ada orang yang sehat menjadi sakit dan lain sebagainya. Jadi kerusakannya sangat besar. Dan tidaklah seseorang sampai kepada ilmu yang tinggi di dalam masalah sihir kecuali dia telah melakukan apa? Kesyirikan dan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ini dimaklumi oleh para tukang sihir. Misalnya dia agar bisa sampai kepada ilmu sihir, tidak boleh menyentuh air selama 40 hari misalnya. Otomatis dia tidak sholat. Karena diantara syarat sahnya sholat harus berwudu. Ya. Atau dia melakukan hal-hal yang haram. Sering kita dengar ya, kalau kita baca media, kalau pemirsa masih ingat ini terjadi di, kalau saya tidak salah, di Deli Serdang, di Sumatera Utara ya, di tahun-tahun, kayaknya sebelum tahun 2000 itu ya, rame dulu Dukun AS, kalau masih ingat ya, ditemukan ada 46 wanita dikubur di kebun tebu, di kebun tebu. Itu kalau kita cari di media sosial seperti di YouTube misalnya, kita ketemu itu videonya. Ditemukan 40 sekian wanita yang dikubur di kebun tebu oleh Dukun AS. Setelah dipenjara, dihukum mati kan ya, di persidangan terungkap bahwa dia melakukan itu sebagai syarat agar dia mendapatkan ilmu yang tertinggi. Jadi dia mengaku bahwa setiap tidur ayahnya itu sering datang mengatakan kepada dia kalau dia berhasil melakukan syarat-syarat yaitu membunuh 76 wanita, maka dia akan memiliki ilmu yang paling kuat. Jadi tidaklah seseorang sampai kepada satu martabat yang tinggi dari ilmu sihir kecuali dia telah melakukan apa? Kekafiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya hendaknya kita waspada. Ustaz, bagaimana dia meninggal dan lain sebagainya? Tentunya musibah yang datang kepada seseorang itu apabila dia orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, akan menjadi sebab diampuninya dosa, akan menjadi sebab dia mendapatkan pahala yang besar dari kesabarannya, akan menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kelima, di rumah tetangga katanya banyak jin yang mengganggu, kadang suka menampakkan wujudnya, apalagi sama anak kecil. Kadang jinnya suka mencuri barang di rumah, kadang suka menyetel TV, TV-nya suka hidup dan mati sendiri. Ini pernah terjadi pada seorang sahabat, saya lupa siapa namanya ya. Intinya bahwa sahabat ini mendatangi satu tempat. Bukan sahabat, anak sahabat mendatangi satu tempat. Kemudian tiba-tiba dia mendengar ada orang yang berteriak, "Hei fulan, hei fulan," katanya. Sahabat, ya, anak sahabat ini tabiin kaget, itu siapa yang memanggil? Maka dia datangi tempat itu, dia tidak menemukan siapapun. Ya. Tapi berteriak, "Hei," katanya. Pas didatangin tidak ada siapapun. Lalu tabiin ini pulang ke rumahnya, dia ceritakan kepada ayahnya. Ayahnya berkata, seorang sahabat ayahnya, "Kalau seandainya aku tahu engkau akan seperti itu, aku tidak akan memerintahkanmu untuk pergi. Tapi lain kali," kata sahabat ini, "kalau engkau mendapatkan hal yang seperti itu, kumandangkanlah azan." Kumandangkanlah azan. Jadi kalau lain kali engkau mengalami hal yang seperti itu, TV tiba-tiba nyala, ada orang yang tertawa di rumah tapi enggak tahu siapa, kumandangkanlah azan. Karena tidaklah syaitan mendengarkan azan kecuali mereka akan lari dalam kondisi terbirit-birit, terkentut-kentut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada kita misalnya manggil dukun atau masang jimat atau tanam bambu putih, mendingan kita kumandangkan azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi ketika kita melihat kejadian yang seperti itu, kita kumandangkan azan. Ya. Dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Man nazala manzilan," siapa yang mendatangi satu tempat, kemudian dia membaca, "A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq," maka Allah akan melindungi orang tersebut sampai dia meninggalkan tempat itu. Oleh karenanya kalau kita datang ke satu tempat yang orang bilang angker, yang orang bilang jarang didatangi oleh manusia, ya, maka bacalah doa tersebut. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Begitupun ketika kita keluar rumah, biasakan berdoa, "Bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah." Ya, kalau kita membaca doa ini, apa kata Nabi? "Laqad kufita wa wukita wa wufita." Sungguh engkau telah diberikan perlindungan, kecukupan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setan-setan akan berkata, "Bagaimana kita akan mengganggu orang yang telah dilindungi, dijaga, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Allah alam bisawab. Pertanyaan yang terakhir, Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullah. Hidayah itu tidak ditunggu, tapi harus dijemput. Lalu bagaimana dengan pelaku maksiat yang tiba-tiba diberi hidayah tanpa harus mencari dan menjemput hidayah? Allah pemilik hidayah. Allah berikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, itu kaidah. Tetapi hidayah juga harus dicari. Itu pun kaidah. Baik, pernyataan hidayah harus dicari, betul. Artinya kita yang sudah tahu hidayah, kalau kita setelah kita tahu kebenaran kita diam saja, tidak mau menghadiri majelis ilmu, maka kita tidak mendapatkan hidayah. Bisa saja hidayah itu hilang. Jadi setelah kita mendapatkan hidayah, hidayah itu dicari dengan cara menguatkan hidayah. Bagaimana cara menguatkan hidayah? Datang ke majelis ilmu, baca Al-Quran, baca hadis-hadis Nabi, mendengarkan ceramah-ceramah, itu hidayah. Tetapi terkadang hidayah itu datang. Umar bin Khattab niatnya ingin membunuh Nabi, tapi malah dapat hidayah. Ya, malah dapat hidayah. Karena kenapa? Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Dan Dia memiliki ilmu dan hikmah yang sempurna. Tetapi kita jangan berpangku tangan. Ya, karena kebaikan itu ada sebabnya dan kejelekan itu ada sebabnya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang mau memberi, orang yang yakin adanya surga, ya, maka dia akan diberikan jalan menuju kebaikan. Wa amma man bakhila wastagna. Adapun orang yang pelit dan merasa cukup, sombong, wa kadzdzaba bil husna, dan dia tidak percaya dengan surga, fasanu yassiruhu lil usra, Allah jadikan jalan menuju kebaikan itu sulit. Artinya kalau kita ingin mendapatkan hidayah, perbanyaklah melakukan kebaikan, karena di antara balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Dan kalau kita tidak mau terjatuh ke dalam kesesatan, jauhilah keburukan, karena balasan keburukan adalah keburukan setelahnya. Allah alam bissawab. Ini yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.